jangan kalian mencela mayit atau orang yang telah meninggal dunia. Ini umum. Keumuman ini memberi faedah sama saja. Mayit tersebut atau orang yang telah meninggal tersebut adalah kaum muslimin atau orang kafir. Jadi larangan ini umum. Mencela atau mencaci maki mayit yang mukmin, naam, ataupun kafir. Wa hikmatun nahyi ja'at min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi baqiyatil hadith. Dan hikmah dilarangnya perbuatan ini, yaitu mencela mayit atau mencela orang yang telah meninggal dunia, hikmahnya adalah apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhir hadis tadi. Beliau mengatakan qad afdau ila ma qaddamu fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, yakni annahum wasalu ila ma qaddamuhu minal a'mal, yaitu mereka telah sampai kepada balasan amalan yang mereka perbuat. Sawa'un akanat salihatan au talihatan. Sama saja amalan tersebut, amalan soleh au talih, ataupun amalan yang talihah, amalan yang buruk, amalan yang jahat. Ini hikmah dilarangnya mencela orang yang telah meninggal dunia, karena mereka telah mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Baik yang mereka perbuat adalah amalan soleh atau kejahatan dan dosa. Kemudian ats-tsaniyah, faedah yang kedua, al-amwatu la faedata fi sabbihim. Orang-orang yang telah meninggal dunia, tidak ada faedah dalam mencela mereka. Tidak ada faedah mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Wa tafakkuh fi a'radihim, dan memfitnah kehormatan-kehormatan mereka, tidak ada faedah memfitnah kehormatan-kehormatan mereka yang telah meninggal dunia. Wa ti'dadis masawihim wa a'malihim. Demikian pula tidak ada faedah menghitung-hitung kejelekan-kejelekan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Fa inna dzalika qad yu'dzil hayya min aqaribihim. Karena yang demikian itu kadang dapat menyakiti orang yang masih hidup dari kalangan karib kerabatnya. Sehingga dilarang mencela orang yang telah meninggal dunia, karena kadang karib kerabatnya yang masih hidup tersinggung atau tersakiti karena sebab orang yang telah meninggal tersebut dicela. Qala Ibnu al-Azhir fi asadil ghayah, fi asadil ghabah. Berkata Ibnu al-Azhir rahimahullahu taala dalam kitab Asadul Ghabah, kata beliau, lamma aslama Ikrimah ibnu Abi Jahlin, ketika Ikrimah putranya Abu Jahal masuk ke dalam Islam, soron nas yakulun, maka manusia pun mereka mengatakan, hadza ibnu aduwillahi Abi Jahlin, ini adalah putranya musuh Allah Abu Jahal. fasa'ahu dzalik. Maka Ikrimah merasa tersakiti dengan ucapan tersebut. Fasyaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu abah fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayy. Jangan kalian mencela bapaknya ini, itu bapaknya Ikrimah, karena mencela mayyit kadang dapat menyakiti orang yang masih hidup. Nah, ini juga diantara beberapa alasan dilarangnya mencela amwat, orang yang masih hidup. Sama saja itu adalah muslim mayit tersebut ataupun kafir. Atsalitsa, faedah yang ketiga, yustathna minan nahyi an sabbil amwat idza kana fi dzikri ma'ayibihim faedah. Dikecualikan dari larangan mencela mayit apabila menyebutkan aib-aib mayit tersebut terdapat faedah padanya. Terdapat maslahat. Walam yaksud bihi tanqisu minhum, dan bukan bermaksud merendahkan mayit yang dicela tersebut. Waktiya bihim, dan bukan bermaksud menggibahinya. Waktiya bahum ya, waktiya bahum. Wa inna ma yaksudu min dzalika bayanal haqiqah. Namun maksud dari menyebutkan aib mayit atau orang yang telah meninggal dunia tersebut, orang yang telah meninggal dunia tersebut, maksudnya adalah untuk bayanal haqiqah, untuk menjelaskan hakikat, yaitu menjelaskan keadaannya yang sebenarnya, menjelaskan kenyataan yang ada. Wa tahdhiran nas, dan dalam rangka untuk memperingatkan manusia supaya jangan tertipu dengan naam orang ini yang telah meninggal dunia. Jangan tertipu dengan ucapan-ucapannya dulu, ya, keyakinannya dulu, ya. Wa dzalika mislu jarhir ruwatil hadis, dan yang seperti itu ya, atau yang demikian itu seperti contohnya menjarah para rawi hadis. Fulan bin Fulan kadzab, pendusta. Fulan bin Fulan naam layyin. Fulan bin Fulan naam kathirul khata. Fulan bin Fulan naam do'if. Dan seterusnya. Dari kalimat-kalimat dalam menjarah para perawi hadis, dan mereka telah meninggal dunia. Nah, dan ini hal yang dikecualikan. Artinya larangan mencela mayit atau orang yang telah meninggal dunia tidak masuk padanya. Naam, tidak masuk padanya. Naam, menyebutkan keburukan dan kejelekan orang-orang yang berbahaya dalam rangka untuk memperingatkan manusia agar supaya tidak tertipu dengannya. Nah, seperti yang disebutkan tadi, menjarah para perawi hadis. Sehingga kaum muslimin tidak sembarangan dalam menerima hadis. Demikian pula menjarah dan mentahzir para ahlul ahwa wal bidah. Tidak masuk dalam larangan ini. Boleh menyebutkan aib dan kejelekan mereka, agar supaya apa? Manusia tidak tertipu, agar supaya manusia berhati-hati. Nah, seperti misalkan kita menjelaskan, ya, aib dan kesesatan para tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Khawarij, ya, teroris, ya, dan ahlul ahwa dan ahlul bidah yang lainnya. Nah, tokoh-tokoh Hizbiyun, ya, ahlul dolal. Maka tidak masuk dalam larangan ini. Artinya boleh menyebutkan aib dan kecacatan mereka, kesesatan mereka, ya, walaupun mereka telah meninggal dunia, agar supaya manusia tidak tertipu. Nah, memperingatkan manusia agar menjauh dari tulisan-tulisannya, ya, kitab-kitabnya, walaupun dia telah meninggal dunia, tetap kita peringatkan manusia agar tidak tertipu dengan kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya. Nah, ini beberapa hal yang dikecualikan. Sebagaimana di sana ada gibah-gibah yang dikecualikan, yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Di sini juga disinggung oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, qala An-Nawawi, faedah yang masuk dalam faedah yang keempat. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, i'lam anna al-ghibata tubahu li ghardin sahihin syar'iyyin. Ketahuilah bahwasanya ghibah itu dibolehkan ketika untuk tujuan yang benar dan syar'i. Ghibah itu dibolehkan ketika untuk tujuan yang benar dan syar'i. La yumkinul wusulu ilaihi illa biha. Yang tidak mungkin sampai kepada tujuan yang syar'i tersebut kecuali dengan melakukan ghibah. Maka di saat itu ghibah dibolehkan. Summa dzakara minha, kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh. Di antaranya tahdzirul muslimin minasyarr wa nushihim. Di antaranya adalah memperingatkan kaum muslimin dari keburukan dan menasihati mereka. Nah, hati-hati dari si fulan, ya, tokoh kesesatan. Disebutkan, nah, tokohnya ini. Hati-hati kalian wahai manusia dari fulan dan allan yang memiliki pemikiran takfiri, misalkan gampang mengkafirkan kaum muslimin. Wadzalika min wujuh, dan yang seperti ini memperingatkan kaum muslimin dari keburukan dan juga dalam rangka menasihati kaum muslimin, ini min wujuh, dari beberapa sisi. Minha, di antaranya jarhul majruhin minar ruwati wasyuhud, menjarah orang-orang yang majruh, ya, orang-orang yang dijarah oleh para ulama, minar ruwati wasyuhud, dari kalangan para perawi hadis atau para saksi. Nah, boleh ketika para perawi memang majruh, ya, baik dia lemah dalam periwayatan hadis atau dia banyak keliru, ya, atau dia kadzab, ya, pendusta, ya, atau yang semisalnya, sehingga dijarah agar supaya kaum muslimin, ya, berhati-hati dari hadis yang diriwayatkan dari jalan perawi yang dijarah tersebut. Wasyuhud, demikian juga para saksi. Ya. Nah, jika memang para saksi tersebut naam adalah saksi yang majruh, maka boleh menjarahnya. Sehingga ketika saksi telah dijarah atau majruh, maka dia tidak diterima persaksiannya. Dia dikenal suka berdusta, ya, pendusta besar, ya, maka tidak diterima persaksiannya, dijarah. Wadzalika, dan yang demikian itu jaizun bi ijma'il muslimin, boleh, ya, sesuai dengan ijma kaum muslimin, boleh menjarah para perawi atau para saksi, dan ini tidak termasuk dalam ghibah yang dilarang. Sama saja mereka masih hidup atau mereka telah meninggal dunia. Bal wajibun, bahkan kata beliau bukan hanya jais, boleh, tetapi wajib. Wajib menjarahnya. Karena ini sebagai nasihat bagi kaum muslimin, agar kaum muslimin berhati-hati dari orang yang dijarah ini. Orang yang dikritik pedas ini. Wa minha, dan diantaranya juga, diantara ghibah yang tidak dilarang, at-ta'rif idza kana al-insan ma'rufan bilaqabin, dalam rangka untuk ta'rif, mengenalkan, apabila seseorang tersebut memang ma'ruf dengan laqabnya. Para perawi-perawi, naam, ada yang lakop-lakopnya, naam, seperti ini, ya, berupa kecacatan tentang dirinya, yaitu kecacatan tubuhnya. Kal-a'mash, seperti al-a'mash, yang penglihatannya kabur. Ini kan kecacatan. Tapi dalam rangka apa? Nah, membedakan antara perawi, nah, yang bernama Sulaiman ini dan Sulaiman yang lain. Nah, ini Sulaiman yang mana ini? Misalkan, oh ini Sulaiman yang lakobnya Al-A'mash. Nah, jadi boleh menyebutkan, walaupun dengan kecacatan yang ada padanya. Dan ini tidak termasuk ghibah. Ya, karena ini untuk membedakan antara yang itu dan yang ini. At-ta'rif, mengenalkan, supaya orang tidak salah faham, ini yang mana ini. Ya. Nah. Ada dua namanya Abdullah. Ya. Abdullah ini dan Abdullah itu. Ya. Misalkan, ya. Abdullah yang mana? Ya. Abdullah itu yang kalau jalan agak pincang-pincang. Nah. Boleh. Dalam rangka apa? Ta'rif. Untuk membedakan antara yang ini dan yang itu. Dan untuk mengenalkan. Agar tidak salah orang. Ya. Agar tidak salah maksud. Wal-a'raj. Seperti juga lakob al-a'raj. Yang pincang. Nah. Wal-asom. Atau al-asom yang tuli. Ya. Wanahwihim dan yang semisal itu. Wa yuhramu itlaquhu ala jihati tanqis, dan diharamkan memutlakan lakob-lakob tadi dalam rangka untuk merendahkan. Kalau dalam rangka untuk merendahkan, nah, maka dilarang. Walau amkana ta'rifuhu bi ghairi dzalika na aula, dan jika memungkinkan, nah, mengenalkan orang tersebut dengan selain lakobnya yang telah dikenal, karena aula, maka itu lebih utama. Nah. Dan pada penjelasan hadis tentang ghibah sudah dijelaskan beberapa na'am ghibah yang dikecualikan atau dibolehkan. Yang pertama, ada berapa ghibah yang dibolehkan? Disebutkan di sini ada 6. At-tadzallum. Yang pertama adalah mengadukan kezaliman orang lain. Ketika seorang mengadukan kezaliman orang lain, otomatis orang yang sedang mengadukan kezaliman orang lain, dia menyebutkan kezaliman-kezalimannya, aib-aibnya. Yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Ketika seorang meminta tolong kepada orang lain agar orang lain ini bisa merubah kemungkaran, maka dia menyebutkan kemungkaran apa. Ya. Itu si fulan, ya. Nah, tukang judi, sedang judi misalkan. Nah, atau sedang minum khamer, ya. Tolong dihentikan, ya. Ini minta tolong untuk merubahkan kemungkaran, sehingga harus menyebutkan aib dan kecacatan saudaranya. Yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa. Ketika seorang meminta fatwa, maka dia harus menjelaskan pertanyaannya secara rinci, ya, agar fatwanya keluar sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Jangan meminta fatwa tetapi tidak menjelaskan secara rinci apa yang terjadi, ya. Sehingga ya fatwa akan disampaikan sesuai dengan pertanyaan. Maka boleh orang yang meminta fatwa dia menyebutkan aib orang lain misalkan. Tidak termasuk ghibah karena dia sedang meminta fatwa. Ar-rabi yang keempat, tahdzirul muslimin minal iktirar bisyakhsin. Memperingatkan kaum muslimin agar tidak tertipu dengan seseorang. Seorang ahlul ahwa atau ahlul bidah. Atau orang yang pendusta, ya, dan seterusnya. Maka ini tidak termasuk ghibah. Yang kelima, al-mujahiru bil fiski wal bid'ah. Orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan kebid'ahan, ya, terang-terangan dia dikenal peminum khamar, ya. Nah, dikenal dia adalah ahlul ahwa wal bid'ah. Maka apa? Yang seperti ini tidak termasuk ghibah. Boleh membicarakan aib dan kecacatannya atau kesesatannya, ya, karena dia pun sudah terang-terangan. Nah, bukan sembunyi-sembunyi. Dia sudah terang-terangan pelakunya ini. Dan yang terakhir, yang keenam, at-ta'rif bi syakhs tadi, ya, untuk mengenalkan seseorang. Nah, seperti dengan tadi al-a'mash, al-a'ma, al-a'raj, al-asom, ya, dan seterusnya, untuk membedakan antara yang ini dan yang itu. Taib, ini faedah yang keempat. Faedah yang kelima, madhhabu ahli sunnati wal jama'ati fi amwatil muslimin. Madhab ahlu sunnah wal jamaah tentang mayit-mayit kaum muslimin. Annana narju lil muhsin an yuwaffiyahu Allahu ajrah wa yarhamahu wa la yu'adzibah. Madhab ahlu sunnah wal jamaah tentang orang-orang yang telah meninggal dari kalangan kaum muslimin adalah kita berharap orang yang soleh, orang yang berbuat ihsan dari kalangan kaum muslimin, kita berharap Allah akan menyempurnakan pahala untuknya dan Allah merahmatinya, dan kita berharap Allah tidak mengazabnya. Jadi kita berharap kalau zahirnya soleh, maka kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, menyempurnakan pahala kepadanya dan tidak mengazabnya. Bagaimana kalau mayitnya adalah seorang muslim yang ahli maasi, ahli kemaksiatan, atau muslim yang jahat. Wa nakhafu 'alal musibi an yu'khadha bi dhunubihi wa isaatihi. Dan kita khawatir terhadap orang yang jahat atau ahli ma'asi, khawatir. Kita khawatir dia diazab karena dosa-dosanya dan karena kejahatannya. Jadi kita khawatir, ya, bukan memastikan dia diazab atau disiksa. Tidak boleh memastikan. Cuman kita khawatir kalau dia zahirnya adalah ahlu ma'asi atau zahirnya jahat, maka kita khawatir dia diazab atau disiksa karena sebab dosa dan kejahatannya. Wala nasyhadu li ahadin bi jannatin wala nar, dan kita tidak mempersaksikan seseorang masuk jannah atau masuk neraka, tidak. Illa liman syahidalahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Nah, dan seterusnya dari kalangan para sahabat ada beberapa yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam jannah. Yang tidak ada persaksiannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memastikan seseorang di surga atau memastikan seseorang di dalam neraka. Hanya saja kalau zahirnya soleh, maka kita berharap dia tidak diazab dan berharap dia mendapatkan rahmat, ya, dan dimasukkan ke dalam jannah. Kalau dia orang yang zahirnya jahat, ya, zahirnya ahlul ma'asi, maka kita khawatir dia akan diazab karena sebab dosa dan kejahatannya. Kemudian yang terakhir, wa yuhramu su'uz dzanni bi muslimin dhahirihil adalah, dan diharamkan berburuk sangka kepada seorang muslim yang zahirnya adalah, yang zahirnya soleh, yang zahirnya terpercaya, yang zahirnya baik. Haram bersu'udzon, berburuk sangka kepada seorang muslim yang zahirnya baik, yang zahirnya soleh. Bikhilafi man zahiruhul fisq, berbeda dengan orang yang zahirnya atau lahirnya memang fasik. Ahlu ma'asi, zahirnya ahlu ma'asi, fasik, banyak berbuat kejahatan, zahirnya tidak baik. Maka kalau orang yang zahirnya tidak baik, fala haraja bisu'idzanni bih, maka tidak mengapa bersu'udzon kepadanya, berburuk sangka kepadanya. Nah, seperti berburuk sangkanya kita kepada apa? Ahlul ahwa wal bid'ah, kepada hizbiyun, ahlul dolal, ya, dan seterusnya. Nah, maka su'udzon kepada mereka tidak mengapa. Tayyib, selesai dari pembahasan hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.